diirimu. Pejamkan matamu, ingin ku merayu sambil memandangi wajahmu. Hidung mungil bibirmu menawan hati, ku tak berdusta. Engkau paling ayu bagi diriku, diriku. Mengapa kau tersenyum-senyum? Mungkin tak percaya kata-kataku padamu. Kalau begitu tak lagi-lagi aku mau merayu. Cobalah, coba engkau bayang-bayangkan bila dirimu merayu kasihmu, merayu kasihmu, dan engkau ditertawakannya. Tidakkah engkau merasa sakit hati kepadanya? Tapi ku maafkan, ku anggap tak pernah terjadi. Mengapa kau tersenyum-senyum? Mungkin tak percaya kata-kata kepadamu. Kalau begitu tak lagi-lagi aku mau merayu, sungguh ku tak mau. Aku tak mau, aku tak mau, sungguh tak mau. Sangat kesal hatiku, sangat kesal hatiku. Yeah.